sedená, čo bala kau fiki zarola bila me ma smajni haru zbira i sam paj di si sedená. Merasakan namun inilah yang terbaik. Janganlah kau diam, terus berjalan. Hidup hanya sekali, jangan biarkan menunggu. Waktu takkan kembali, biarkan saja berlalu. Cinta tak akan mati, mengisi relung hatimu. Meski tak ada lagi cinta seperti yang dulu. Sejenak cobalah kau fikir, secerca harapan kan lalu menemani langkahmu. Janganlah kau diam, terus berjalan. Hidup hanya sekali, jangan biarkan menunggu. Waktu takkan kembali, biarkan saja berlalu. Cinta tak akan mati, meski tak ada lagi cinta seperti yang dulu. Lupakan semua lukamu, lupakan semua yang membuatmu menangis. Yakinkan senyummu untuk bisa terangi hatimu. Hidup hanya sekali, jangan biarkan menunggu. Waktu takkan kembali, cinta tak akan mati. Isi relung hatimu, meski tak ada lagi seperti